بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله kita kembali melanjutkan kajian dari kitab الملخص الفقهي كريا فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى. Masih melanjutkan pembahasan mengenai sholat berjamaah. Kita masuk di halaman 157, paragraf yang kedua. Qala al-muallifu hafizahullah, wa min ahkami sholatil jama'ati annahu yuhramu أن يؤم الجماعة في المسجد أحد غير إمامه الراتب. Dan termasuk hukum-hukum dari salat berjamaah bahwasanya diharamkan untuk mengimami jamaah di masjid seorang pun selain dari imam tetap masjid tersebut. Illa biiznihi au udhrihi, kecuali dengan seizin imam tetap tadi atau pada kondisi uzurnya si imam. Nah, jadi perkara yang dilarang, yang diharamkan untuk mengimami para jamaah di sebuah masjid seorang pun daripada selain imam tetap masjid tersebut. Jadi ini bukan perkara yang sepele, bukan perkara yang ringan terkait mengimami jamaah di sebuah masjid yang sudah ada imam tetapnya. Jadi jangan bermudah-mudahan kemudian menggantikan posisi imam ratib, imam tetap masjid tersebut, kecuali tadi memang kondisi seizin daripada si imam tadi atau imam tersebut ada uzur, ya tidak bisa hadir atau memang ada keterlambatan yang lama. Dalilnya fa fi sahihi Muslim wa ghairihi, wala ya'ummanna ar-rajulu ar-rajula fi sultanihi illa bi'idznihi. Dan tidak boleh seorang lelaki atau dan janganlah sekali-kali seorang lelaki mengimami lelaki yang lainnya fi sultanihi, di dalam kekuasaannya, ya di dalam kekuasaannya, illa biiznihi, kecuali dengan seizinnya. Nah, jadi jangan sekali-kali seseorang itu mengimami orang lain ya di dalam kekuasaannya orang lain tersebut. Illa bi'idnihi, kecuali dengan seizinnya. Maka berdasarkan hadis ini, qala an-Nawawi rahimahullah ma'nahu anna sahibal baiti wal majlisi wa imamil masjidi atau wa imamal masjidi ahaqqu min ghairihi. Makna hadis ini bahwasanya pemilik rumah, pemilik majlis, imam tetap sebuah masjid, mereka itu ahaqqu min ghairihi, lebih berhak dari yang selainnya. Artinya ketika mengerjakan sebuah sholat di rumah seseorang berjamaah karena kondisi uzur sehingga intinya boleh berjamaah di sebuah rumah, maka pemilik rumah yang paling berhak menjadi imam. Demikian juga misalkan tadi masjid, maka imam masjid yang paling berhak mengimami. Taib, walianna fi dhalika isa'atan ila imamil masjidir ratibi wa tanfiran anhu wa tafriqan bainal muslimin. Alasan yang lainnya, karena bahwasanya di dalam yang demikian itu, yaitu mengimami jamaah ya tanpa seizin imam, tanpa uzur daripada imam, ya, sikap yang seperti itu adalah bentuk isaatan ila imamil masjid ar-ratib, bentuk sikap buruk ya, sikap buruk kepada imam masjid tersebut. Artinya si orang yang mengimami jamaah tanpa seizin atau tanpa adanya uzur daripada imam ratib, berarti dia telah berbuat isaah, berbuat jelek, berbuat buruk kepada imam masjid tadi. Ya kan? Karena imam masjid tadi adalah yang paling berhak. Nah, kemudian dia datang tanpa seizin dan tanpa ada uzur dari imam tetap mengimami jamaah. Maka ini adalah sikap buruk dia, sikap jelek dia kepada imam tetap masjid tersebut. Wa tanfiran anhu, dan juga menjadi sebab membuat lari manusia dari imam tetap tadi. Membuat lari manusia dari si imam tetap tadi, wa tafriqan bainal muslimin, dan akan memecah di antara kaum muslimin. Memecah persatuan di kalangan kaum muslimin. Ya, karena akan terjadi kasak kusuk di belakang. Sehingga nanti bisa terjadi perpecahan sekelompok masyarakat memilih imam tetap, sekelompok masyarakat memilih orang baru yang mengimami tadi. Bahkan perhatikan setelahnya, wa dhahaba ba'dul ulama ila annahu idza shalla bi jama'atil masjid ghairu imamihi ar-ratibi biduni idznihi aw 'udhrihi aw 'udhrin syar'iyyin yusawwighu dhalik annaha la tashihhu salatuhu salatuhum. Bahkan perhatikan, sebagian ulama berpendapat bahwasanya apabila mengimami jamaah masjid selain imam tetapnya, ya, jadi jika sampai terjadi sholat ditegakkan, dilaksanakan, yang mengimami jamaah masjid tadi itu ghairu imamihi ratibi, bukan atau selain dari imam tetap, biduni idznihi, itu dilakukan tanpa izin imam, aw udhrin syar'iyyin yusawwighu dhalik, dan juga tanpa ada uzur yang syar'i yang membolehkan hal itu. Artinya tidak ada uzur syar'i digantikannya posisi imam tadi. Maka annaha la tashihhu salatuhum. Sebagian ulama berpendapat bahwa salat mereka tidak sah. Perhatikan. Sampai ada sebagian ulama pendapatnya demikian. Tidak sah sholat mereka. Kenapa? Karena tadi yang mengimami bukan imam tetapnya. Padahal si imam tetap ya, belum memberi izin Padahal jamaah atau imam baru tadi itu tidak ada uzur syar'i yang membolehkan dia untuk menggantikan si imam tadi. Mimma yadullu ala khuturati hadhihi al-mas'alah. Hal ini tentunya termasuk perkara yang menunjukkan akan bahayanya permasalahan ini. Artinya, walaupun pendapat yang rajih tidak sampai kepada tidak sahnya tadi, hanya saja ketika ada ulama yang berpendapat demikian, ini menjadi indikasi bahwa ini bukan permasalahan remeh, ini bukan permasalahan sepele, ya, hingga sampai adanya ulama yang berpendapat demikian tidak sahnya salat mereka. Maka ini sekali lagi menunjukkan ini perkara yang sangat berbahaya. Maka farayan bagi at-tasahulu fi sya'niha, maka tidak sepantasnya untuk bermudah-mudahan dalam urusan ini, dalam perkara ini. Wa yajibu ala jama'atil muslimina an yura'u haqq imamihim. Dan wajib atas jamaah kaum muslimin untuk memperhatikan hak imam mereka. Ya kan, hak imam mereka yaitu dengan ditunggu kedatangannya. Ya, bahwa mereka itu sholat diimami olehnya. Baik, ini agar jamaah itu memperhatikan hak imam mereka. Wala yata'addau 'alaihi fi salahiyatihi. Ya, dan janganlah jamaah kaum muslimin itu bersikap atau bertindak melampaui batas ya atas si imam tersebut di dalam kelayakannya menjadi imam. Jadi itu kewajibannya jamaah. Sebaliknya bagi si imam, perhatikan, kama yajibu ala imamil masjidi an yahtarima haqqal ma'mumin wa la yuhrijahum. Sebaliknya, sebagaimana juga wajib atas imam sebuah masjid untuk menghormati hak para makmum dan tidak menyusahkan mereka. Ya, artinya dengan hadir tepat pada waktunya, tidak molor terlalu panjang, dan juga ketika sholat, ya, menyederhanakan sholat, ya, meringkas sholat dengan meringkas yang sesuai dengan bimbingan syariat tentunya. Ya, jadi yang namanya imam dituntunkan untuk meringkas sholat, tapi dengan pengertian yang syar'i. Meringkas sholat dengan pengertian yang syar'i, bukan meringkas yang kemudian sampai kepada hilangnya tuma'nina. Ini tidak betul. Wahakada kullun yura'i haqqal akhari. Dan demikianlah masing-masingnya memperhatikan hak yang lainnya. Jadi makmum memperhatikan haknya imam, si imam pun memperhatikan haknya para makmum. Hatta yahsul al-wi'am wa ta'aluf bainal imami wal ma'mumin. Nah ini, hingga terwujudlah adanya saling bersikap lembut di antara imam dan para makmum. Fa in ta'akhkhara al-imamu 'anil huduri wa dhaqa al-waqtu sallu. Dan jika imam itu memang tertunda kehadirannya dan waktu salat telah semakin menyempit, sallu, jamaah boleh mengerjakan salat. Artinya berarti apa? Menunjuk imam yang lain pada kondisi tersebut. Artinya jika semisal sudah menjadi kebiasaan bahwa imam itu datang kurang lebih 10 menit atau kurang lebih 15 menit. Dan sudah ditunggu sampai 15 menit lebih, imam tidak kunjung datang. Maka boleh bagi jamaah untuk kemudian mereka mengerjakan sholat, ya tentunya dengan menunjuk imam yang lain pada kondisi tersebut. Dalilnya di fi'li Abi Bakar As-Siddiq wa Abdullah wa Abdurrahman ibni Auf radhiyallahu anhuma. Dalilnya ini berdasarkan praktek yang dikerjakan, yang diperbuat oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq dan juga sahabat Abdurrahman ibni Auf radhiyallahu anhuma. Yaitu kejadiannya hina ghaban nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi dhahabihi ila bani Amr ibni Auf li yusliha bainahum fa shalla Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kejadian pertama yaitu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau tidak hadir karena beliau pergi menuju Bani Amr Ibni Auf untuk mendamaikan di antara mereka, untuk mengadakan perdamaian di antara mereka, untuk mendamaikan di antara mereka. Maka fasalla Abu Bakar, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, salat mengimami jamaah. Kejadian yang lain, wasalla Abdurrahman ibnu Auf bin Nas lamma takhallafa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi waqi'atin ukhra. Dan juga pernah Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu salat mengimami manusia tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak hadir di kejadian yang lain. Wa shalla ma'ahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ar-raka'ata al-akhirah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam salat bersama beliau di rakaat yang terakhir. Nah, artinya Nabi terlambat ya. Nabi datang mendapati rakaat terakhir. Tsumma atamma salatahu, kemudian Nabi menyempurnakan salat beliau, waqal, dan beliau bersabda, ahsantum. Nah, kalian telah berbuat baik, berbuat yang bagus. Nah, ini dalil yang menunjukkan bolehnya pada kondisi tertentu ketika memang di situ ada pemboleh dalam syariat bahwa jamaah mendirikan sholat dengan menunjuk imam yang lain. Dalam kondisi ketika memang apa? Imam tidak kunjung datang. Wa min ahkami sholatil jamaah anna man sabaqa lahu an shalla thumma hadara iqamata sholati fil masjid sunnah lahu an yusalliya ma'al jama'ati tilka sholata allati uqimat. Termasuk hukum-hukum seputar sholat berjamaah, bahwasanya barang siapa telah terlebih dahulu mengerjakan sholat, ya, dia telah terlebih dahulu mengerjakan sholat, ya, mungkin di rumahnya, mungkin di masjid yang lainnya, al-muhim dia telah sholat, thumma hadara iqamata sholati fil masjid, kemudian dia datang di sebuah masjid yang sedang menunaikan sholat. Dia datang di sebuah masjid yang sedang menunaikan sholat. Maka disunnahkan bagi dia untuk ikut mengerjakan sholat bersama jamaah, ya, sholat tersebut yang sedang ditegakkan di masjid tersebut. Jadi walaupun dia telah sholat, mungkin di rumahnya, mungkin di masjid yang lain, nah, dia datang ke masjid situ dalam kondisi jamaah sedang menunaikan sholat tersebut. Maka disunnahkan bagi dia ikut berjamaah di situ. Di hadithi Abi Dharrin, salli salata li waqtiha fa'in uqimat wa anta fil masjidi fasalli wa la taqul inni sallaitu fala usalli. Rahu Muslim. Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, kerjakanlah salat pada waktunya. Maka jika sebuah salat itu didirikan, sebuah salat itu didirikan, ditegakkan dalam keadaan kamu berada di sebuah masjid, dalam keadaan kamu berada di masjid tersebut, fasalli, maka ikutlah sholat. Wala taqul, dan janganlah kamu katakan, inni sallaitu fada usalli, sesungguhnya aku telah sholat, maka aku tidak ikut sholat. Nah, maka ini bimbingan Nabi SAW, bahwa apabila kita sudah mengerjakan sholat kemudian berada di sebuah masjid yang di masjid tersebut sedang didirikan sholat, maka apa? Kita dibimbingkan oleh Nabi untuk ikut sholat berjamaah di situ, dan jangan kita mengatakan aku sudah sholat sehingga aku tidak perlu sholat lagi. Hanya saja di sini perhatikan, bukan berarti dia sholat fardu dua kali, tidak. Wa takunu hadhihi sholatu fi haqqihi nafilatan, dan sholat tersebut bagi dia dihukumi sholat nafilah, sholat sunnah. Jadi tetap sholat fardunya satu kali, yaitu yang pertama dia telah kerjakan. Nah, sekarang dia kembali ikut mengerjakan sholat secara berjamaah di masjid tersebut, itu bagi dia nafilah, sholat sunnah. Kama ja'a fil hadith al-akhir min qawlihi sallallahu alaihi wasallam lirrajulaini alladhaini amaruhuma an-nabiyu sallallahu alaihi wasallam bil-i'adah. Berdasarkan apa yang datang di dalam hadis yang lain dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap dua orang lelaki yang Nabi memerintahkan mereka berdua untuk mengulang salat, yaitu untuk ikut salat juga di masjid tersebut. Kata Nabi, fa innahuma lakuma nafilatun. Sesungguhnya fa innahuma lakuma nafilatun. Sesungguhnya keduanya bagi kalian adalah nafilah. Jadi salatnya dia di masjid yang sedang ditegakkan jamaah tersebut bagi kalian ya, adalah nafilah, salat sunnah. Nah, jadi demikian. Tetapi tidak sampai wajib ya, ini hukum sunnah sebagaimana tadi disinggung di awal, sunnah lahu an yusalliya ma'al jamaah. Disunnahkan bagi dia untuk ikut salat bersama jamaah. Tidak wajib. Jadi gambarannya semisal ketika azan sampai iqamah itu hujan deras, maka dia sholat di rumah, ya kan, berjamaah dengan keluarganya. Kemudian setelah itu ternyata hujan reda dan mungkin di masjid setelah itu mau ada ta'lim, ya kan, maka dia pun datang ke masjid. Nah, ternyata di masjid belum selesai sholat. Nah, maka bagi dia disunnahkan untuk ikut berjamaah di situ. Dan jangan mengatakan, aku sudah sholat, sehingga tidak perlu sholat lagi. Nah, yang sunnah dia ikut sholat. Yang sunnah ya, tidak sampai wajib. Berdasarkan hadis yang tadi telah disebutkan. Alasan yang lainnya, وَلِأَلَّا يَكُونُ قُعُودُهُ وَالنَّاسُ يُسَلُّونَ ذَرِيعَةً إِلَىٰ إِسَاءَةِ الظَّنِّ بِهِ وَأَنَّهُ لَيْسَ مِنَ الْمُسَلِّينَ. Dan agar jangan sampai kondisi dia duduk dalam keadaan manusia salat berjamaah, jangan sampai hal itu menjadi sebab orang berprasangka buruk kepadanya, sehingga diprasangkakan bahwa dia laisa minal musallin, tidak termasuk orang yang salat. Ini jadi untuk menutup celah adanya prasangka buruk terhadap dirinya. Ya kan, karena kalau dia itu duduk-duduk saja sementara manusia itu sedang sholat, ya bisa diprasangkai bahwa dia berarti bukan seorang yang sholat, artinya bukan orang yang sholat, bahkan mungkin diprasangkai dia orang, apakah orang kafir atau orang nggak mau sholat, yang lain sholat kok dia cuma duduk begitu. Ya, jadi untuk menutup celah adanya prasangka buruk terhadap dirinya sendiri. Berikutnya, wa min ahkami salatil jama'ati annaha idza uqimatish shalatu ay idza syara'a al mu'adhdhinu fi iqamatish shalah lam yajuz asy-syuru'u fi salati nafilatin la ratibatin wa la tahiyyati masjidin wa la ghairiha. Dan termasuk hukum-hukum salat berjamaah bahwasanya apabila dikumandangkan iqamah salat, yaitu maksudnya apabila muadzin telah mulai mengumandangkan iqamah, maka tidak boleh untuk memulai mengerjakan sholat nafilah. Apakah itu sholat rawatib, ataukah sholat tahiyatul masjid, ataupun yang selainnya. Nah, jadi kalau imam sudah mulai, muadzin sudah mulai mengumandangkan iqamah, sudah tidak boleh memulai sholat nafilah. Dalilnya di qawlihi alaihi salatu wassalam, idza uqimatis salatu fala salata illa al-maktubatu. Apabila telah dikumandangkan iqamah, maka tidak ada salat kecuali salat maktubah. Rawahu Muslim. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, fala salata illa allati uqimat. Dalam riwayat lain, yaitu dengan lafaz apabila telah dikumandangkan iqamah, maka tidak ada sholat kecuali sholat yang telah dikumandangkan iqamahnya itu. Artinya sholat fardu tadi itu. Ya, maka tidak ada sholat kecuali sholat yang telah dikumandangkan iqamahnya itu. Fala tan'aqidu sholatun nafilatil lati ahrama fiha ba'da iqamatil faridatil lati yuridu an yaf'alaha ma'a dhalikal imamil ladhi uqimat lahu. Maka tidak sah sholat nafilah yang dia bertakbiratul ihram padanya setelah dikumandangkannya iqamah sholat fardu, yang tentunya dia itu ingin untuk mengerjakan sholat fardu itu bersama imam yang telah dikumandangkan iqamahnya tadi. Artinya kan dia pergi ke masjid inginnya sebenarnya sholat berjamaah, sholat fardu tersebut. Nah ini kok bisa malah si muadzin telah mengumandangkan iqamah, dia justru bertakbiratul ihram untuk sholat sunnah. Maka jika itu dilakukan, tidak sah sholatnya. Sholat nafilah yang sedang dia kerjakan, yang dia bertakbiratul ihram dalam kondisi sudah dikumandangkan iqamah, maka sholat nafilahnya tidak sah. Nah. Qala al-imamu an-nawawi rahimahullah wal hikmatu. Hikmah daripada larangan ini, itu tadi apa? Jika telah dikumandangkan iqamah, tidak ada sholat kecuali sholat maktubah. Hikmahnya, an yatafarraga lil faridhati min awwaliha. Agar seorang itu bisa mengerjakan sholat fardu dari awal. Ya kan, dari awalnya. Wa yashra'a fiha aqiba syuru'il imam. Sehingga dia bisa memulai sholat langsung segera setelah imam mulai sholat. Artinya dia mendapatkan takbiratul ihram imam. Ya kan? Sehingga dia bisa mulai sholat langsung segera setelah imamnya memulai. Imam Allahu Akbar. Dia bisa langsung Allahu Akbar. Wal muhafazatu ala mukmilatil faridati awla minat tashaghuli bin nafilah. Dan menjaga perkara-perkara yang menjadi penyempurna secara langsung dari sholat fardu itu lebih utama daripada menyibukkan diri dengan amal-amal yang sunnah. Ya kan? Seorang menjaga dari bisa menyempurnakan sholat fardunya itu lebih utama daripada dia menyibukkan diri dengan amal yang sunnah. Walianahu naha sallallahu alaihi wasallam anil ikhtilafi alal a'immah. Dan juga karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang daripada menyelisihi imam-imam. Ya kan, imamnya sudah mulai mau sholat, dia masih justru malah mau memulai sholat nafilah. Ini namanya menyelisihi imam. Wali khusuri takbiratul ihram, dan agar dia mendapatkan takbiratul ihram bersama imam. Wala tahsulu fadilatuha al-mansusah illa bishuhuri tahrimil imam. Dan tidak mungkin akan terwujud keutamaan mendapatkan takbiratul ihram tersebut yang telah tersebutkan secara nas, ya kan, kecuali dengan bisa menyaksikan takbiratul ihramnya imam. Itu dia bertakbir langsung segera setelah takbiratul ihramnya imam. Dan itu penjelasan Al-Imam An-Nawawi mengenai hikmah kenapa dilarang memulai sholat ketika muadzin telah memulai mengumandangkan iqamah. Tapi hanya saja perhatikan di sini bagaimana jika permasalahannya kita sudah di tengah-tengah sholat, sedang di tengah-tengah sholat sunnah. Sedang di tengah-tengah sholat sunnah, kemudian muadzin mengumandangkan iqamah. Maka diterangkan di sini oleh beliau, wa in uqimati sholatu wa huwa fi sholati nafilatin qad ahrama biha min qablu atammaha khafifatan wa la yaqta'uha. Dan jika sholat itu, atau dan jika dikumandangkan iqamah dalam keadaan dia sedang mengerjakan sholat nafilah yang sudah dia mulai sebelum itu, yang dia sudah bertakbiratul ihram sebelum itu, artinya sebelum mulai iqamah dia sudah mulai, maka kata Syekh Hafizahullah, atammaha khafifatan, dia sempurnakan sholat sunnah tersebut secara ringkas, wala yaqta'uha, dan dia tidak memutus sholat tersebut, dia tidak membatalkan sholat sunnah tersebut. Illa an yakhsha fawatal jama'ati, kecuali dia khawatir akan terluput dari sholat jamaah itu. Ya, kalau khawatir terluput jamaah, baru dibatalkan. Dalil tidak boleh membatalkan di qaulillahi ta'ala wada tubtiru a'malakum, dan janganlah kalian batalkan amal-amal kalian. Fa in khashya fawtal jama'ah qata'a an-nafilah di anna al-fardha ahammu. Tetapi jika dia khawatir terluput dari berjamaah, artinya kalau dia terus mengerjakan melanjutkan nafilah ini, dia akan terluput dari sholat jamaah, akan habis sholat jamaah tersebut. maka dia pun memutus sholat sunnah tersebut karena sholat fardu tentunya aham, lebih penting. Nah, maka dari sini kita bisa mengetahui bahwa yang dijadikan patokan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah adalah kekhawatiran terluput dari jamaah. Ya kan? Kalau terluput, khawatir terluput dari jamaah, artinya kalau kita sibuk menyelesaikan nafilah ini, jamaah selesai, maka ketika itu dia baru memutus salat dan ikut masuk dalam jamaah. Tapi kalau dia tidak ada kekhawatiran terluput daripada jamaah, ya kan, salat isya, salat maghrib ini kan panjang, 3 rakaat, 4 rakaat. Jadi dia tidak khawatir terluput, maka kata Syekh di sini dia sempurnakan salatnya dengan ringkas. Nah, ini pendapat beliau hafizahullah. Di sana ada pendapat-pendapat yang lainnya yang menyebutkan terkait patokannya itu apa, kita membatalkan atau tidak membatalkan. Kalau fatwa dari Syekh Ibn Baz rahimahullah yang dijadikan patokan oleh beliau adalah rukuk yang kedua. Ya, rukuk di rakaat yang kedua. Ya, jika dia di dalam sholat sunnahnya itu sudah berada di rukuk yang kedua atau yang setelah itu justru, menurut Syekh, lanjutkan sholatnya secara ringkas. Tetapi jika dia posisinya sebelum itu, masih di rakaat pertama, atau intinya di rakaat kedua, tetapi belum sampai pada rukuk, maka batalkan sholat nafilahnya itu dan masuk ke sholat berjamaah. Itu fatwa dari Syekh Ibn Baz. Kalau fatwa dari Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, intinya adalah rakaat kedua. Kalau dia masih di rakaat pertama, batalkan sholatnya tersebut dan segera masuk ke sholat fardu bersama imam. Tetapi jika sudah berada di rakaat kedua, ya meskipun dalam kondisi berdiri, masih berdiri, tetapi sudah di rakaat kedua, maka apa? Dia segera selesaikan sholat secara ringkas, baru kemudian apa, masuk berjamaah bersama imam. Nah, itu fatwa Syekh Ibn Utsaimin. Jadi ada perbedaan, ya kan? Kalau Syekh Shalih Al-Fauzan terkait kekhawatiran terluput dari jamaah, itu jadi patokannya. Kalau Syekh Ibn Baz, rukuk yang kedua. Kalau Syekh Ibn Utsaimin, rakaat kedua. Yang jelas dia sudah di rakaat kedua. Tapi adapun fatwa daripada Al-Lajnah Ad-Daimah lebih kepada terkait takbiratul ihram bersama imam. Saya bacakan pertanyaan dan jawaban dari fatwa dari Al-Lajnah Ad-Daimah. Ada pertanyaan yang masuk kepada Al-Lajnah Ad-Daimah, hal yajuzu an aqta'a nafilah wa ulhiqa takbiratul ihram ma'al imam au utimman nafilah. Apakah boleh aku memutus sholat sunnah dan aku mengikuti takbiratul ihram bersama imam, atau aku sempurnakan sholat sunnah? Jawaban dari Al-Lajnah Ad-Daimah, na'am, idha uqimatis sholah al-mafruudah faqta' an-nafilata allati anta fiha litudrika takbiratul ihram ma'al imam. Iya. Apabila iqamah telah dikumandangkan, iqamah sholat fardu telah dikumandangkan, maka batalkanlah sholat sunnah yang kamu berada padanya itu agar kamu mendapatkan takbiratul ihram bersama imam. Jadi, berarti kan jadi, yang dijadikan patokan di situ adalah apa? Litudrika takbiratul ihram ma'al imam. Agar kamu mendapatkan takbiratul ihram bersama imam. Ya, wallahu alam, ini yang menurut saya pribadi lebih kuat dalam masalah ini, yaitu menjadikan patokan yaitu takbiratul ihram bersama imam. Artinya ketika kita sedang berada di sholat sunnah kemudian iqamah dikumandangkan, di kondisi apapun itu yang jelas kalau kita menyelesaikan sholat nafilah itu menjadikan kita terluput daripada takbiratul ihram bersama imam, maka apa? Batalkan. Dan kita segera ikut berjamaah agar bisa mendapatkan takbiratul ihram bersama imam. Tetapi jika kita memiliki prasangka kuat bisa segera menyelesaikannya, dan tetap masih bisa mendapatkan takbiratul ihram bersama imam, maka lanjutkan sholat tersebut. Lanjutkan sholat tersebut. Ini sebagaimana tadi disebutkan dalam penjelasan Al-Imam Nawawi, ya kan? Kenapa ada larangan itu? Hikmahnya apa? Lihusuri takbiratul ihram, ya kan? Agar dia mendapatkan takbiratul ihram bersama imam. Nah, sehingga wallah alam, intinya di sini ada khilaf terkait jika seorang sedang sholat sunnah kemudian dikumandangkan iqamah, maka apa yang dia lakukan, terjadi khilaf tadi mengenai patokannya apa, kapan dia batalkan, kapan dia teruskan. Tetapi yang menurut kami lebih kuat dalam masalah ini yaitu terkait apa? Takbiratul ihram imam. Jika dia memiliki prasangka kuat bisa segera menyelesaikannya dan tetap masih bisa mendapatkan takbiratul ihram bersama imam, maka apa? Lanjutkan sholat tersebut. Jika dia berprasangka kuat akan menjadikan dia terluput daripada takbiratul ihram bersama imam, maka dia batalkan sholat sunnahnya tersebut. Baik. Di sini juga yang perlu kita garis bawahi adalah bagaimana pernyataan Syekh tadi, atammaha khafifatan. Dia sempurnakan sholatnya khafifatan, dengan ringkas. Nah, ini yang juga perlu kita garis bawahi, dengan ringkas. Artinya di situ kita ada uzur syar'i untuk meringkas sholat. Sehingga bukan saatnya memang ketika kita sedang sholat sunnah, sholat nafidah, kemudian dikumandangkan iqamah, kemudian kita memperpanjang sholat, mengejar keutamaan-keutamaan di dalam zikir-zikirnya, bukan waktunya itu. Justru di situ kita disyariatkan menyempurnakan sholat khafifah. Bagaimana cara menyelesaikan sholat secara khafifah dan tadi, secara ringkas? Yaitu kita hanya memenuhi kewajiban-kewajibannya saja. Rukuknya, yang penting sudah tumakninah, kita baca tasbih satu kali, subhana rabbiyal azim. Sami Allahu liman hamidah. Ya, kita tuma'nina rabbana wa lakal hamd. Sujud Allahu akbar, tuma'nina subhana rabbiyal a'la. Allahu akbar, duduk tuma'nina rabbighfirli. Sujud lagi subhana rabbiyal a'la. Duduk tasyahud. Tasyahud akhir, bagaimana yang menjadi rukun agar terpenuhi dan sah sampai salawat. Ya kan? At-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-tayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad. Kemudian dia salam, sudah sah salatnya. Ini apa? Namanya apa? Menyempurnakan salat khafifatan. Sehingga dengan itu dia tetap bisa mendapatkan fadilah keutamaan salat sunnah, di mana dia bisa selesai dari salat sunnah tersebut, dan dia juga pun bisa mendapatkan takbiratul ihram bersama imam. Sehingga dia betul-betul bisa melaksanakan keutamaan-keutamaan yang ada tadi. Nah, ini yang perlu kita tanbih, yaitu masalah menyempurnakan sholat dengan khafifatan. Bukan saatnya lagi pada kondisi itu kita apa mengejar kesempurnaan fadilah keutamaan dengan tasbihnya 3 kali, 5 kali dalam ruku, dalam sujud. Bukan saatnya itu. Tabarakallahu fikum. Beda halnya jika memang waktunya lapang. Ya, memang kita disunahkan. Jadi dalam sujud, diperpanjang, dan seterusnya. Iya. Tapi ketika telah dikumandangkan iqamah tadi, perhatikan bagaimana Syekh bimbingan di sini, atammaha khafifatan. Nah, sehingga dia betul-betul bisa memperkirakan, ini saya tetap masih bisa mendapatkan takbiratul ihram imam atau tidak. Nah, kalau masih bisa mendapatkan takbiratul ihram bersama imam, selesaikan segera dengan ringkas. Wala tubtilu a'malakum. Jangan kalian batalkan amal-amal kalian. Nah, wallahu a'lam bissawab. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.